Cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, ku masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Ku coba memahami bimbangnya nurani, pastikan semua tak akan ku ingkari. Terlalu banyak cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Tak lekang oleh waktu.